بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa melangsungkan amalan yang mulia, amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar ikhlas kita lakukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melipatgandakan amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan untuk kita semuanya di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita menjelaskan dan membahas tentang sunnah-sunnah dalam ibadah adzan, ada baiknya kita mengetahui tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan ibadah adzan. Yang pertama adalah kesalahan seseorang yang mendengar adzan ketika di masjid. Di antaranya adalah keluar dari masjid setelah mendengarkan adzan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ini merupakan tindakan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama di sini berbeda pendapat, apakah ini perbuatan yang diharamkan ataukah perbuatan yang dimakruhkan. Namun demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sudah sepantasnya kita berusaha untuk tidak meninggalkan masjid setelah mendengarkan adzan, kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak, seperti misalnya kebelet dan harus keluar masjid. Seperti misalnya ada panggilan yang mengharuskan kita untuk keluar masjid. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan kita keluar masjid, maka ketika itulah kita baru keluar masjid walaupun kita sudah mendengar azan sebelumnya. Kalau tidak ada, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk tetap di masjid sampai selesai sholat. Diriwayatkan dari Abu Sya'tha rahimahullah, beliau mengatakan, kunna qu'udan fil masjid, dulu kami pernah duduk-duduk di masjid, ma'a Abi Hurairah, di tengah kami, di tengah-tengah kami ada sahabat Abu Hurairah. Kami duduk-duduk bersama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu kami di masjid. Fa'adzana al-mu'adzin, maka mu'adzin pun mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, lalu ada seseorang beranjak dari masjid, dia pun berjalan. Orang ini keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarah hatta kharaja minal masjid, maka sahabat Abu Hurairah pun membawa pandangannya untuk melihat orang ini sampai orang ini keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, amma hadha faqad asa Abu al-Qasim, adapun orang ini maka dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abu al-Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir hadis ini, secara sekilas hadis ini memberikan penjelasan kepada kita akan diharamkannya keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan apabila tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Namun sebagian ulama memaknai larangan ini dengan makna kemakruhan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fihi karahatul khuruji minal masjid ba'dal adhan hatta yusalli al maktubah illa li'udhr. Dalam hadis ini ada hukum makruhnya keluar dari masjid setelah adhan sampai seseorang sholat lima waktu, sholat wajib sampai seseorang sholat fardu, kecuali apabila ada uzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, dalam perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini kita bisa memahami bahwa beliau membawa makna larangan dalam athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu dengan makna kemakruhan, tidak sampai pada derajat diharamkan. Namun jemaah sekalian rahimahullah, karena ada sebagian ulama yang mengharamkannya, dan itulah makna sekilas dari athar yang dinukil dari sahabat Abu Hurairah. Maka sudah sepantasnya kita benar-benar hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita keluar masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang berkaitan dengan azan. Termasuk di antaranya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan. Terlalu memanjangkan dan terlalu melenggok-lenggokkan suara azan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kadang-kadang ya, kita mendengar azan yang seperti ini sampai kita bingung dalam menjawabnya. Ini tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah asyhadu an la ilaha illallah? Saking panjangnya. Kadang-kadang kita tidak tahu ini hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Bingung. Karena saking panjangnya. Dan azan menjadi sampai lama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Azan jangan sampai terlalu dipanjangkan dan jangan sampai terlalu dilenggok-lenggokkan. Itu malah tidak sesuai dengan tuntunan. Sederhanakan azan. Sederhanakan azan. Yang penting azan kita bisa sampai ke tempat yang jauh. Semakin sederhana azan kita, insyaallah semakin afdal. Yang penting indahkan suara dan keraskan suara sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh. Adapun terlalu memanjangkannya ataupun terlalu melenggok-lenggokkannya, maka hindari sebisa mungkin. Termasuk di antara kesalahan pada seorang muadzin adalah kesalahan dalam melafalkan beberapa kata dalam azan. Di antara yang sering kita dengar dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan kata adalah memanjangkan alif dan hamzah pada Allah dan pada akbar, ya. Alif Allah itu sering dipanjangkan. Allahu akbar. Ini artinya menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Atau memanjangkan akbar. Akbar. Ini juga artinya, apakah Allah Maha Besar? Ini malah mempertanyakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Adzan itu natural saja ya. Tidak perlu dilenggak-lenggokkan sampai akhirnya memanjangkan kata yang tidak boleh dipanjangkan. Kadang-kadang memanjangkan ba pada akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak boleh seperti itu ya. Akbar ba sama ra-nya itu satu harakat ya, ba-nya satu harakat, setelah itu ra disukun, tidak boleh dipanjangkan. Ada beberapa muadzin yang memanjangkan ba. Kemudian ada sebagian muadzin yang mengganti kaf dengan jim, bukan akbar tapi jadi ajbar. Allah ajbar, Allah memaksa. Ini juga kesalahan ya dari sebagian muadzinin. Begitu pula seringkali saya melihat atau mendengar muadzin yang tidak membedakan antara ha dengan ha. Ya, harus dibedakan. Yaitu pada hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah ini ha dengan hayya 'alal falah. Kalau diganti menjadi ha semua, maka maknanya berubah. Hayya 'alas shalah, kalau kita mengucapkannya seperti itu ha bukan ha. Kalau salah artinya kesalihan ya, atau kebaikan. Iya memang masih baik maknanya, mari menuju kebaikan, maknanya masih baik, tapi sudah berubah. Harusnya mari kita menuju ibadah salat. Hayya 'alas shalah, ha dengan hayya 'alal falah, ha jangan dijadikan ha semua, jangan dijadikan ha semua. Kalau dijadikan ha semua juga masalah, dijadikan ha semua juga masalah, apalagi pada hayya diganti ha, hayya bil ya, hayya 'alas shalah, ini menjadi tidak benar. Maka seorang muadzin ya, sebaiknya seorang yang benar-benar memperhatikan makhraj, jangan sampai karena tidak memperhatikan makhraj atau belum belajar makhraj, akhirnya banyak kesalahan pada pengucapan kata-kata dari lafal adzan. Kemudian diantara kesalahan yang juga sering kita dapati pada seorang muadzin adalah menambah-nambah bacaan dalam adzan. Seperti misalnya membaca al-kalimah at-tayyibah sebelum adzan dan juga menambah solawat sebelum adzan. Ini sering kita dapati, sering kita dengar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Bilal ketika azan tidak pernah melakukan yang seperti itu. Sahabat Abu Mahdzurah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Sahabat Ibn Ummi Maktum tidak pernah melakukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengarahkan mereka melakukan seperti itu. Padahal mereka sangat mampu. Ya. Mereka sangat mampu membaca kalimat thayyibah, membaca selawat sebelum azan, tapi mereka tidak lakukan. Karena memang yang seperti itu tidak dituntunkan. Kalau pintu seperti ini dibuka jemaah, akan ada orang mengatakan, Ustaz, daripada saya membaca al-kalimah at-tayyibah atau membaca solawat, lebih baik saya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Ustaz. Sebelum adzan saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali, sehingga saya dapat pahala yang sangat besar seperti menghatamkan Al-Quran. Nanti ada orang lain mengatakan, daripada saya membaca al-kalimah at-tayyibah dan salawat sebelum adhan, lebih baik saya membaca al-fatihah. Nanti ada orang lain mengatakan, lebih baik saya membaca surat al-baqarah. Ada orang lain lagi mengatakan, lebih baik saya membaca ayat kursi. Ada orang lain lagi mengatakan, lebih baik saya membaca yasin, dan seterusnya. Coba kita bayangkan bagaimana bermasalahnya pintu ini. Maka apabila kita ingin melakukan adzan, sesuaikan adzan kita dengan adzan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikan dengan praktiknya para sahabat dalam mengumandangkan adzan. Ya. Jangan ditambah-tambah. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, al-kalimah at-tayyibah maksudnya bacaan apa, Ustaz? Maksudnya al-kalimah at-tayyibah adalah subhanallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tabahawqalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tabah salawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru adhan. Kita tidak memungkiri bahwa bacaan tersebut bacaan yang mulia, tapi jangan dibaca dan dikaitkan dengan adhan. Rasulullah dan para sahabatnya juga tahu bacaan itu bacaan yang mulia, tapi bacaan itu tidak pernah dibaca oleh muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka azan. Maka jangan menambahi azan dengan bacaan itu. Ibadah itu harus sesuai tuntunan. Tidak cukup hanya dengan ikhlas. Sebagian juga ada yang menambah kata sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Namun ini masih jarang ya di negara kita, tapi ada. Ada yang menambah dengan tambahan syahadah, persaksian atas kewalian sahabat Ali ibn Abi Talib. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Ada yang menambahi dengan tambahan seperti itu. Ini juga tambahan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat beliau. Sahabat Ali sendiri pun ketika menjadi khalifah tidak memerintahkan manusia untuk menambah persaksian itu. Maka jangan ditambah-tambah. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan adzan adalah mengeraskan bacaan solawat setelah adzan dikumandangkan. Jadi setelah selesai adzan, ya, maka mikrofon juga membaca solawat. Memang setelah adzan disunahkan untuk membaca solawat, tapi dengan cara seperti itu. Baca solawat dengan diri, sebagaimana kita membaca doa setelah adzan dengan lirih. Jangan dikeraskan dengan mikrofon bacaan solawatnya. Itu tidak sesuai dengan tuntunan. Khawatirnya nanti akan ada orang-orang atau generasi setelah kita menganggap itu sebagai sunnah. Oh, berarti setelah adzan kita juga membaca solawat dengan keras-keras. Jangan sampai ini terjadi. Keraskan adzan kita, indahkan adzan kita. Setelah adzan kita disunahkan untuk membaca solawat. Sunnahnya adalah dengan lirih. Baca dengan lirih. Setelah itu kita membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. طيب. Di antara yang kurang baik pada seorang muadzin adalah tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang dituntunkan dalam ibadah adzan. Tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang dituntunkan dalam ibadah adzan. Contohnya Ustaz, iya, ada orang yang adzan dengan duduk dan santai. Ada orang yang adzan tanpa berwudu. Ada yang adzan, ya, tapi masih ngobrol dengan yang lain. Iya, adanya memang tidak sampai batal, ya. Tapi yang seperti itu jelas, ya, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan kepada syariat atau syiar Islam yang sangat mulia itu. Adzan hanya sebentar, jemaah. Hanya 3 menit, 5 menit, ya. Maka lakukan sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika adzan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mendengarkan adzan. Di antaranya tidak mendengarkan adzan. Walaupun mendengarkan adzan tidak wajib, ya, tapi itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Maka ketika adzan dikumandangkan sangat dianjurkan untuk mendengarkannya. Kalau kita sedang ngisi kajian pun adzan berkumandang, berhenti dahulu. Kita sedang ngajar, adzan berkumandang, berhenti dahulu. Karena dengan kita hentikan adzan, orang-orang akan bisa menjawab adzan tersebut. Mereka mendapatkan pahala. Kemudian setelah adzan mereka bisa berdoa, yang dengannya seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengarkannya, ya, orang-orang tidak merasa terganggu oleh adzan. Karena kalau kita teruskan kajian kita atau kita teruskan pelajaran kita saat adzan, maka pendengar akan merasa terganggu dengan adzan. Dan ini keadaan yang tidak baik. Jangan menjadikan adzan sebagai sesuatu yang mengganggu kita. Tapi hormati adzan, berhenti. Kemudian setelah itu teruskan. Iya, tidak lama, 3-5 menit adzan itu. Dan itu bisa kita isi dengan sunnah-sunnah yang sangat mulia, yaitu menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang iqamah, ya. Karena pembahasan yang berkaitan dengan adzan alhamdulillah telah kita selesaikan. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, kami persilakan. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Silakan ibu. Dari hamba Allah di Jawa Timur. Ini Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang mau pergi umroh itu, yeah, diadani, kemudian orang yang meninggal dunia itu dia di dalam kubur itu ya itu diadani, apakah itu nanti kena sanksi apa dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu, Ustaz? Kan misalnya kan bukan memanggil orang yang sedang sholat, kan mengadani orang yang sedang pergi umroh begitu, itu apa nanti di hari kiamat dia kena sanksi, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, jazakillahu khaira atas pertanyaannya. Pertanyaannya tentang adzan yang dikumandangkan untuk melepas seseorang dalam perjalanan umrahnya. Ada juga adzan yang dikumandangkan untuk melepas seseorang dalam perjalanan hajinya. Kemudian tadi dalam pertanyaan juga disebutkan bagaimana mengadzani mayit setelah dikuburkan. Apakah yang seperti ini ada tuntunannya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan hal tersebut. Maka harusnya yang seperti ini kita tinggalkan. Ini masuk dalam perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu banyak melakukan perjalanan. Beliau beberapa kali melakukan perjalanan umrah. Dan beliau pernah sekali melakukan perjalanan haji. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa ketika beliau memulai perjalanan umrahnya atau memulai perjalanan hajinya dikumandangkan azan untuk beliau. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan hal ini. Padahal sangat mudah bagi beliau untuk memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan azan, untuk melepas kepergian beliau dalam perjalanan haji atau umrah. Dan tidak ada yang melarang beliau untuk melakukan itu. Tidak ada penghalang di sini. Ternyata beliau tidak lakukan. Dan para sahabatnya juga tidak lakukan. Begitu pula dalam masalah mengadzani mayit yang baru dikuburkan. Betapa banyak sahabat beliau yang meninggal di perang Uhud. Tidak ada satupun dari mereka yang diadzani setelah dikuburkan. Betapa banyak sahabat beliau yang meninggal di pemakaman Baqi. Bahkan keluarga beliau banyak yang dimakamkan di pemakaman Baqi, tapi tidak pernah beliau mengumandangkan azan setelah menguburkan para sahabat beliau atau kerabat beliau. Ibrahim yang meninggal di masa hidup beliau, Ibrahim anak beliau, yang beliau menangis ketika meninggal, ya, ketika anak beliau ini meninggal. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa setelah Ibrahim ibn Muhammad dikuburkan, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian sahabat yang mengumandangkan azan. Tidak ada. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, perkara-perkara yang diada-adakan seperti ini harusnya kita tinggalkan. Harusnya kita tinggalkan. Karena kalau itu kebaikan, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah anjurkan, sudah ajarkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh. Tapi ternyata itu semuanya tidak ada. Para sahabat beliau juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Padahal kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ya diperintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya yang seperti itu harusnya kita tinggalkan Wallahu ta'ala alam. Adapun apakah orang yang diadzani nanti akan menanggung resiko di akhirat, akan dituntut di akhirat, ya, maka harus kita lihat keadaannya. Bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau misalnya dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal setelah dikuburkan, kumandangkan azan ya di kuburan saya. Kalau dia berwasiat seperti itu, bisa jadi dia akan mempertanggungjawabkan amalan itu di akhirat. Ya. Bisa jadi demikian. Tapi kalau misalnya mayat tersebut tidak berwasiat, atau sudah berwasiat untuk tidak dikumandangkan azan di kuburannya, tapi tetap saja dikumandangkan azan, maka ini bukan tanggung jawab mayit. Begitu pula dengan orang yang melakukan safar untuk haji dan umrah. Kalau dia tidak menginginkan hal tersebut, kemudian ada orang yang melakukannya, maka itu bukan tanggung jawab dia. Ya, apalagi kalau sudah mengatakan tidak usah, tapi tetap dipaksa, maka dia tidak mempertanggungjawabkan itu, karena itu perbuatan orang lain. Dan dia sebagai manusia biasa tidak bisa memaksa orang lain ketika sudah melakukan hal tersebut. Ya. Dia tidak bisa memaksa orang lain. Ada orang-orang yang seperti itu, ya, tidak diminta melakukan. Dilarang tidak mau. Kalau sudah seperti itu, ya itu bukan tanggung jawab dia. Tapi kalau dia sendiri yang menginginkannya, dia sendiri yang memintanya, maka bisa jadi dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Ya, Allah Ta'ala alam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Jawa Timur. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ada dari beberapa penanya, di antaranya dari Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika di lingkungan tempat tinggal kita ada beberapa musola dan masjid, ketika waktu sholat tiba, waktu azan kadang berbeda-beda. Ada yang lebih awal, kemudian menyusul azan di tempat yang lain. Pertanyaannya, mana yang wajib kita jawab azannya? Apakah azan yang pertama atau di setiap azan berkumandang? Dan apakah dengan adanya banyak masjid dan musola, ini salah satu tanda dari tanda kiamat, karena orang-orang saling berlomba-lomba mendirikan bangunan, akan tetapi untuk memakmurkannya itu terkadang hanya sedikit yang sholat di masjid. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Tadi ditanyakan mana yang wajib kita jawab. Saya sudah sampaikan tadi bahwa menjawab adzan bukanlah kewajiban. Menjawab adzan bukanlah kewajiban, tapi itu sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat dikuatkan, sangat ditekankan. Kalaupun kita tidak menjawab adzan, maka kita tidak berdosa. Tapi sangat tidak pantas ya. Adzan yang merupakan syiar Islam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha agar adzan itu sampai ke tempat yang jauh, kemudian kita abaikan, kemudian tidak kita jawab, sangat tidak pantas. Padahal di dalam amalan menjawab adzan juga pahalanya sangat luar biasa. Baik. Adzan yang mana yang kita jawab? Kita diberikan pilihan ya. Kita diberikan pilihan untuk menjawab semuanya. Kalau kita ingin menjawab semuanya tidak ada masalah. Kalau kita ingin menjawab salah satunya juga tidak masalah. Tentunya kalau kita menjawab semuanya dan itu mudah bagi kita, lebih afdal, karena amalannya lebih banyak. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah banyaknya masjid itu merupakan tanda hari kiamat? Wallahu ta'ala alam, saya tidak mendapati hal itu. Saya tidak mendapati adanya dalil yang menunjukkan bahwa banyaknya masjid yang berdekatan itu merupakan tanda hari kiamat. Yang saya tahu, yang merupakan tanda hari kiamat adalah berlomba-lomba dalam memewahkan masjid. Ya, jadi masjid dibikin mewah-mewah, dibuat mewah-mewah, saling berlomba-lomba untuk menjadikan masjidnya paling mewah, paling megah. Ini yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang masjid yang banyak, yang berdekatan, apakah itu tanda hari kiamat, Allah ta'ala alam, sampai sekarang saya belum tahu ya. Mungkin ilmu saya yang kurang, tapi saya tidak bisa menjawab kecuali sesuai dengan ilmu yang sampai. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Ani. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh saat kita masuk ke masjid kita langsung sholat tahiyatul masjid tanpa menjawab azan karena sedang khutbah Jumat? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakum khairan. Ya, masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui jawabannya. Ketika khatib sudah mengucapkan salam, kemudian muadzin mengumandangkan azan, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita baru masuk masjid? Apakah mendengarkan azan ataukah kita segera sholat? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat konsekuensi dari pilihan kita. Kita ada dua pilihan di sini. Pilihan yang pertama, kita mendengarkan azan, setelah selesai kita baru sholat tahiyatul masjid. Pilihan yang kedua, kita langsung sholat tahiyatul masjid tanpa mendengarkan dan menjawab azan. Mana dua pilihan ini yang konsekuensinya lebih baik? Baik. Ketika kita memilih pilihan yang pertama, yaitu mendengarkan azan dahulu, kemudian setelah azan selesai baru sholat dua rakaat untuk tahiyatul masjid, konsekuensinya kita bisa mendengarkan azan, kita bisa menjawab azan, kita bisa berdoa setelah azan, dan ini amalan yang mulia, yang disunnahkan, yang dianjurkan. Tapi setelah itu kita akan sholat tahiyatul masjid dan meninggalkan mendengarkan khutbah. Kita akan sholat tahiyatul masjid, konsekuensinya apa? Kita akan meninggalkan mendengarkan khutbah. Dan kita tahu bahwa mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya kita tidak boleh mengatakan kata-kata sedikit pun, walaupun mengatakan ansit itu diamlah. memerintahkan orang lain untuk diam pun tidak boleh, karena memang kita diperintahkan untuk mendengarkan apa yang dikatakan khatib, dan kita diperintahkan untuk diam mendengarkan khatib ketika khutbah. Itu wajib. Yang wajib malah ditinggalkan ketika kita memilih pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita langsung sholat tahiyatul masjid. Konsekuensinya, kita tidak mendengarkan azan, tidak menjawab azan, dan tidak berdoa setelah azan. Tapi setelah sholat kita bisa mendengarkan khutbah. Setelah sholat kita bisa mendengarkan khutbah. Konsekuensi yang kedua ini kehilangan amalan-amalan sunnah, tapi mendapatkan amalan yang wajib. Mana yang lebih afdal? Kehilangan amalan sunnah ataukah kehilangan amalan wajib? Yang lebih baik dari dua pilihan ini adalah meninggalkan amalan yang sunnah untuk mendapatkan amalan yang wajib. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih afdal untuk kita pilih adalah langsung menjalankan salat tahiyatul masjid. Langsung menjalankan salat tahiyatul masjid, bukan mendengarkan azan dahulu. Lakukan tahiyatul masjid dengan ringan. Maksudnya jangan lama-lama, agar kita bisa mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Dan alangkah lebih baiknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersegera untuk ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Jemaah, salat Jumat itu sepekan sekali. Salat Jumat itu sepekan sekali. Masa sepekan sekali kita masih telat? Ya. Datang sebelum azan dikumandangkan, agar kita masuk catatan malaikat yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat nama-nama orang yang masuk ke masjid. Dan catatan itu ditutup ketika muadzin mengumandangkan azannya. Apa kita tidak ingin masuk catatan itu? Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bersama dari ilmu agama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan bisa kita sebarkan kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.